Bak mecanda-canda di lengan dinda sampai lonka cinta. Rindu metambulam hati terasa oji oh di mata. Cinta disimpan dalam hati semakin hanjur lelun buka rasa. Lam hati nepu sampai lun nepu gambar gata dindang.